saya mengembus ke hatiku. Semoga itu cintamu untuk selamatkan aku. Ku melihat cahaya dari bola matamu. Semoga itu dirimu untuk selamatkan aku.